بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Sebelum kita masuk ke kitab yang berikutnya, kita membaca terlebih dahulu bait-bait syair di dalam Kitabul Aqiqah. Qala al-muallif hafizahullah, innal aqiqata sunnatun bidaliliha, lil binti syatun lil fata syatani. Sesungguhnya aqiqah hukumnya adalah sunnah berdasarkan dalilnya untuk anak perempuan syatun seekor kambing dan untuk anak laki-laki dua ekor kambing. Wal kabshu jaza anil jami'i wa waqtuha min yaumi sabi'ihi bila dawarani. Dan al kabsh masing-masing dengan satu ekor domba itu boleh untuk keseluruhan, yaitu untuk laki-laki ataukah untuk wanita. Dan adapun waktunya pada hari ketujuh bila dawarani, tanpa berputar ke hari-hari yang lain, tanpa diamalkan pada hari-hari yang lain. Oleh karena itu, seorang yang sudah melewati masa hari ketujuhnya, tidak ada lagi aqiqah atasnya. Naam. Dan apa yang diamalkan oleh sebahagian kaum muslimin mengaqiqah diri mereka sendiri di saat mereka dewasa, mimma yahtaju ila dalil, membutuhkan dalil, burhan. Fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. وَتَصَدَّقْنَا أَنْ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ بَعْدِ حَلْقٍ قَدْرُهُ بِوِزَانٍ. Dan bersedekahlah dari rambut yang telah dicukur dari anak tersebut, dari perak, sesuai dengan kadar timbangan, setelah ditimbangnya jumlah rambut yang telah diambil dari kepala anak yang dilahirkan tersebut. Min ba'di halqin, dari setelah dicukurnya, qadruhu biwizani, kadarnya sesuai dengan berat timbangan, lalu disedekahkan dengan perak sesuai dengan kadar timbangan tersebut. Naam. Kemudian setelah itu kita masuk ke kitab yang berikutnya, Kitab Az-Zabaih. Kitab Az-Zabaih. Az-Zabaih jamak dari Zabiha, yaitu kitab yang menjelaskan tentang hewan-hewan yang disembelih dan cara-cara serta hukum-hukum dan adab-adab dalam penyembelihan, berdasarkan tuntunan dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk di dalam pembahasan az-zabaih juga termasuk di dalamnya segala macam jenis cara-cara penyembelihan, apakah dengan cara az-zabah seperti disembelihnya sapi dan disembelihnya kambing dan yang semisalnya, ataukah dengan cara an-nahar yaitu tatkala disembelihnya unta dengan cara an-nahar dalam keadaan terikat berdiri, maka disembelih. Semuanya dijelaskan di dalam kitab-kitab para fuqaha di dalam pembahasan adz-dzabaih. Dan biasanya para ulama menggabungkan di dalam kitab-kitab fikih mereka tersebut antara pembahasan adz-dzabaih dengan as-shaid, dengan berburu, perburuan, disebabkan karena kedua kitab tersebut sangat erat sekali kaitannya. Hewan-hewan yang manakah yang kita diperintahkan untuk berburu, yang kita diperbolehkan untuk memburunya dan menangkapnya, dan mana pula hewan-hewan yang tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana adab-adab dan cara-cara seorang berburu ketika menggunakan senjata tajam, dan bagaimana pula adab-adab serta hukum-hukum seorang yang berburu tatkala mereka menggunakan hewan-hewan yang pintar, hewan-hewan yang cerdik, seperti dari anjing ataukah harimau ataukah hewan-hewan yang lain yang mereka jadikan sebagai teman untuk berburu. Naam, sehingga antara kitabus sayid dan kitabul dzabaih sangat erat sekali kaitannya. Oleh karena itu di dalam kitab ini pula beliau menyebutkan terlebih dahulu kitabul dzabaih, kemudian pada kitab yang selanjutnya beliau sertakan dengan kitabus sayid, kitab berburu. Asy-syarah, penjelasan dari kitab ini. Adz-dzabhu yajuzu bi ayyi syai'in. Bahwa adz-dzabh, menyembelih, itu boleh dengan menggunakan apa saja. Boleh dengan menggunakan apa saja. Ya. Yang inti dalam permasalahan ini adalah memperbaiki cara penyembelihan, berbuat baik dalam menyembelih. Dan asal dalam bab ini adalah hadis Syaddad bin Aus yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Arba'in Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsidul qitla. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Ya. Maka apabila kalian hendak membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Dan ketika kalian hendak menyembelih, maka menyembelihlah kalian dengan cara yang baik pula. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat ihsan sampai terhadap perkara penyembelihan sekalipun, yaitu terhadap hewan-hewan yang akan kita jadikan sebagai hewan sembelihan kita. Kita perbaiki dengan cara kita mengenakkan keberadaan dia di saat dia akan siap untuk dilakukan sebagai hewan penyembelihan, sampai dia meninggalkan dunia, sampai dia mati. Kita jadikan dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan sebaik mungkin, tidak menjadikannya menderita. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan adab-adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang yang hendak menyembelih hewan-hewan tersebut. Di antara adab yang mereka sebutkan bahwa seseorang yang hendak menyembelih hendaklah menajamkan alat penyembelihannya agar kemudian tidak tertahankan dan tidak menderita hewan tersebut yang akan disembelih. Dan dianjurkan pula untuk dilewatkan pisau tersebut dengan kuat, ya. Apakah di saat kita mengiris ke depan atau ke belakang, terus Nah, sebab yang demikian ini bagi hewan lebih memudahkan baginya, ya, dibandingkan di saat kita memperlambat. Nah, maka dengan cara mempercepat agar dia merasakan lebih mudah. Ibnul Munzir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa tidak sepantasnya bagi seseorang yang hendak melakukan penyembelihan terhadap hewan untuk menajamkan dan mengasah pisau yang akan dijadikan sebagai alat untuk menyembelih dalam keadaan kambing itu melihat. Dalam keadaan hewan tersebut melihat kepada dia. Ya, di saat dia mengasah pisau tersebut. Dan tidak sepantasnya pula dia melakukan penyembelihan pada seekor hewan sementara teman yang lain melihatnya. Oleh karena itu dijauhkan. Ya, dijauhkan. Hewan-hewan yang lainnya agar kemudian mereka tidak melihat apa yang dilakukan terhadap saudaranya yang dalam keadaan disembelih tersebut. Sebab mereka pun memiliki perasaan. Demikian pula, para ulama menyebutkan ketika seseorang hendak menggiringnya, giringlah dengan cara yang baik. Ya, tidak dengan paksaan. Dengan cara memberikan bujukan kepada dia, membujuknya. Agar kemudian dia mau digiring dengan cara yang lebih baik. Demikian pula, ketika dia hendak ditidurkan, maka tidurkanlah dengan cara yang baik. Ya, sehingga dia pun merasakan tenang. Dan sebagian para ulama pun menyebutkan bahwa termasuk pula untuk menyenangkan sembelihan tersebut, ketika dia akan disembelih ditawarkan terlebih dahulu air, diminumkan agar kemudian dia merasakan senang dan dia menghilangkan perasaan takut yang ada pada dirinya. Ini semua dalam bentuk ihsan, berbuat baik kepada hewan-hewan yang akan disembelih. Maka kata beliau, menyembelih boleh dengan apa saja. Sawa'un hadidun. Apakah menyembelih dengan menggunakan besi yang tajam, au hajarun, ataukah dengan menggunakan batu yang tajam, au khasyabun, ataukah dengan menggunakan kayu, qati'un, yang kayu ini memotong, yakni tajam, au ghairuhu, ataukah selainnya. Semuanya boleh, dari jenis apapun yang kita gunakan dari alat penyembelihan boleh, kecuali dua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa sinna alladhi huwa azmun wadh-dhufra, kecuali dengan menggunakan asin, pakai gigi, ya, alladhi huwa azmun, karena gigi itu termasuk tulang, dalam artian yang terlarang adalah dengan menggunakan tulang. Nah, wadzufura, demikian pula dengan menggunakan kuku. Ya. Mungkin di sana ada kuku-kuku hewan yang tajam-tajam, ya kan? Ataukah mungkin menggunakan dari tulang seperti gading dan yang semisalnya. Nah, ya, lalu ditajamkan, digunakan sebagai alat penyembelihan. Dua jenis ini tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyembelih dengan menggunakan alat yang terbuat dari dua jenis tersebut tidak sah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadits Rafi ibn Hudayj fi sahihain. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Rafi bin Hudayj di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma anhara ad-dama wa dhukira ismullahi alaihi fakulu. Apa-apa yang mengalirkan darah dan telah disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala atasnya, maka makanlah kalian. Ya, menunjukkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakannya. Setelah disembelih dengan syarat telah disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lam yakun sinnan aw dhufuran. Selama alat yang digunakan untuk menyembelih itu bukan dari sinnan, bukan dari gigi, ya, ataukah dari dhufuran, dari kuku. Wa sa'uhadditsukum an dzalik, dan aku akan mengabarkan pada kalian kenapa tidak boleh menggunakan gigi dan kenapa tidak boleh menggunakan kuku. Amma sinnu fa'azmun, adapun menggunakan gigi tidak bolehnya karena gigi termasuk tulang dan tidak boleh melakukan penyembelihan dengan menggunakan tulang. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hujjah bagi jumhur ulama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah tidak diperbolehkannya melakukan sembelihan dengan menggunakan gigi disebabkan karena dia termasuk dari jenis tulang, maknanya bahwa terlarangnya menggunakan gigi dengan sebab dia berasal dari jenis tulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi seorang muslim untuk melakukan penyembelihan dengan menggunakan tulang, seluruh jenis tulang. Ya. Seluruh jenis dan macam-macam tulang. Naam. Ya. Wa amma dhufur, adapun kuku, ya, famudal habasyati, muda jamak dari mudia, artinya sikin, pisau. Bahwa kalau seseorang menggunakan kuku, kuku itu merupakan pisaunya orang-orang Habasyah, dan mereka itu orang-orang yang kafir. Dan kaum muslimin dilarang untuk menyerupai mereka dalam hal penyembelihan. Dan menggunakan pisau yang berasal dari jenis adzufur, kuku, tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan ini merupakan jenis pisaunya orang-orang Habasyah, menjadi kekhususan mereka. Ya. Sehingga tatkala kaum muslimin menggunakannya seakan-akan mereka menyerupai kekhususan dan tradisi khusus yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah, wahum kuffar, dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menyelisihi mereka, menyelisihi orang-orang kafir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka. Naam. Wa 'ala ma qaddamtuhu jumhur ahli al-'ilm. Dan apa yang aku telah sebutkan ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa 'alam anna qawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, ini penjelasan dari beliau, bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma sinnu fa'azmun, adapun gigi karena itu tulang, tafsirun minhu, adalah penafsiran darinya, li sinnillati harramallahu dzabha biha, dari jenis gigi yang Allah subhanahu wa ta'ala menyembelih dengannya. Nah, kaif menyembelih dengan gigi ya ikhwan? Hah? Kaif? Mungkin ada yang disembelih dengannya, atau ada gigi yang besar yang tajam kemudian diasah menjadi tajam. Naam. Kata beliau bahwa gigi yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa itu tulang adalah penafsiran dari hadis tersebut terhadap gigi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih dengannya. Wa laisa ta'lilan yuharrimu bihi dzabha bil azmi kullih, dan bukanlah untuk menyebutkan illah diharamkannya menyembelih dengan menggunakan seluruh tulang. Jadi beliau berpendapat bahwa dari jenis tulang yang diharamkan hanya gigi saja. Ya. Adapun dari jenis tulang yang lain yang tidak termasuk gigi, beliau membolehkan. Sebab yang dilarang oleh Nabi SAW, illa sin awi dhufur. Hanya itu saja. Kecuali sin, gigi, atau kal dhufur. Ya. Atau kuku. Adapun tulang yang tidak termasuk dari jenis gigi, boleh. Kata beliau. Bal yajuzu dhabhu bil idami ma lam takun sinnan. Bahkan boleh melakukan penyembelihan dengan menggunakan tulang-tulang selama itu bukan termasuk gigi. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada tabyina hadhihi sin mahi. Karena Rasulullah SAW ingin menjelaskan jenis dari gigi tersebut apa itu. Lianna lisinni fil lughati aktsara min ma'na, dan gigi tersebut di dalam bahasa lebih dari satu makna. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa gigi yang dimaksud adalah dari jenis tulang. Wa hakadha qawlu, demikian pula sabda Nabi SAW, mudal habasyah, pisau-pisaunya kaum habasyah. Fahal yuharramu dzabhu bimudal habasyah, apakah diharamkan menyembelih dengan menggunakan pisau-pisaunya habasyah? Ya. Bal arada ta'rif, wallahu alam. Bahkan yang beliau inginkan adalah untuk memberikan penjelasan bahwa adz-dzufur itu termasuk dari jenis pisaunya orang-orang Habasyah. Naam. Wa ajaza tadhkiyata bil azmi, dan para ulama yang membolehkan melakukan penyembelihan dengan tulang, jama'atun min ahlil ilm, sekelompok dari para ulama, minhum al-imamu malikun wa ashabuh. Di antara mereka adalah Imam Malik dan para pengikutnya. Namun pendapat ini dhaif, menyelisihi pendapat jumhur ulama, dan sangat jelas sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah terlarangnya menyembelih dengan gigi karena termasuk tulang. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mengabarkan pada mereka yang tersamarkan dari mereka. Dan para sahabat telah mengetahui tidak bolehnya seseorang menyembelih dengan menggunakan tulang. Sehingga menjadi tersamarkan atas mereka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang untuk menyembelih dari jenis gigi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan karena gigi itu termasuk dari tulang. Dari jenis tulang yang diharamkan bagi seorang untuk menyembelih dengan menggunakan tulang tersebut. Dan ini madhab jumhur dari kalangan para ulama, dan dikuatkan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau al-majmu' syarhul muhadzab. Sehingga yang rajih dalam permasalahan ini, wallahu a'lam bis-shawab, tidak bolehnya seorang menyembelih dengan tulang dengan segala jenisnya. Naam. Dan demikian pula dengan kuku. Ya. Sebab yang demikian termasuk kekhususan dari tradisi yang dilakukan oleh kaum Habasyah. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apa hukumnya tulang menyembelih hewan? Hah? Boleh enggak? Apa hukumnya tulang menyembelih hewan? Menyembelih kambing, kambingnya halal atau haram? Hah? Mujahid. Apa hukumnya tulang menyembelih hewan? Naam ya Aba Bakar. Tanya enggak perhatian ini. Apa hukumnya tulang menyembelih hewan? Hah? Hah? apa hukumnya tulang menyembelih hewan? Salman, haram. Apa hukumnya tulang menyembelih hewan? Hah? Sudah tadi pembahasannya. Kita tadi sudah membahas aina aina. Aina Sumatriyun, aina Abu Dzar. Apa hukumnya tulang menyembelih hewan ya, akhi? Ah, santa, kalau dia muslim dan menyebut nama Allah maka halal. Tulang maknanya paman. Menurut bahasanya orang Batak. Iya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu, hafizakumullah.